نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari terakhir daurah kita, daurah Kobe yang ketiga di Jepang ini, pada hari ini hari yang keempat dari daurah kita, hari Kamis tanggal 6 Jumadil Akhir 1423 Hijriah, tanggal 15 Agustus, saya sudah sampaikan kepada antum tentang materi-materi dasar, prinsip-prinsip dasar Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim, dari poin yang pertama sampai poin yang ke-8. Saya bawakan dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dari asar para sahabat dan akwal para ulama. Kemudian juga tadi pagi sampai siang ini juga saya sampaikan wasiat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas yang banyak manfaatnya, ada 10 fawaid atau manfaat yang dapat kita ambil dari hadis itu. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu, saya berharap itu bermanfaat untuk kita, menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan menambah amal saleh kita. Ikhwanuddin, a'azakumullah, ada beberapa hal dalam penutupan ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yang perlu antum ketahui bahwa antum ini tinggal di negeri kafir. Itu antum harus ingat. Sedangkan untuk tinggal di negeri kafir ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah, itu beliau memberikan syarat hendaknya seorang memiliki ilmu yang cukup, yang dapat menghilangkan atau memelihara dari syubhat, memiliki agama yang kuat, kemudian mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat. Dan kita itu baca lagi bagaimana ketentuan dan syarat tinggal di negeri kafir. Karena ini penting untuk diketahui. Karena banyak riwayat yang menyebutkan tentang Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Kemudian juga adanya al-wala wal-bara, seperti Dr. Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, di bagian terakhir menyebutkan, yaitu tentang al-wala wal-bara. Di antaranya beliau menyebutkan tentang hijrahnya kaum muslimin, harus hijrahnya kaum muslimin dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu bisa untuk membaca nanti di dalam kitab Syekh Utsaimin, dan itu sudah difotokopi. Kemudian yang kedua, jadi yang perlu antum ingat bahwa antum tinggal di negeri kafir, supaya kita tidak merasa aman bahwa tidak apa-apa, boleh atau yang lainnya. Tetap harus dipikirkan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini, supaya kita juga jangan sampai jatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, kita juga ketika tinggal di negeri kafir, jangan kita merasa aman dari azab Allah. Karena yang namanya orang kafir adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diancam oleh Allah mereka mendapatkan siksa. Dan siksa yang Allah turunkan kepada orang kafir datangnya suatu waktu. Allah mengingatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 98, 97, 98, 99. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun." Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari naik, ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga, dan tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi? Jadi kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Karena orang kafir jelas-jelas diancam dengan azab Allah dunia dan akhirat. Dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi juga berlepas diri karena bari. Aku berlepas diri dari orang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Dan berapa lagi riwayat-riwayat yang berkaitan dengan itu. Jadi kita dalam masalah ini jangan merasa aman. Jangan karena sudah mendapatkan fasilitas, kedudukan, harta dan yang lainnya. Mencari pekerjaan yang aman. Kita juga merasa aman dari azab Allah. Tetap ada rasa takut kita kepada Allah. Kita khawatir Allah turunkan azab kepada orang-orang kafir dan terkena juga kita di dalamnya di situ. Itu harus kita selalu ingat. Bagi orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Jangan merasa aman dengan azab Allah. Karena para sahabat mereka takut. Begitu juga para anbiya wa rusul. Mereka takut dengan datangnya azab Allah yang tiba-tiba. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana wasiat Allah dan wasiat Rasul, yaitu saya anjurkan untuk saya dan untuk antum untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Untuk selalu bertakwa. Nabi saja disuruh bertakwa oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha. Wahai Nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apalagi kita diperintahkan untuk bertakwa. Dan Allah telah berwasiat kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada umat Nabi Muhammad agar bertakwa. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 131, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan aku, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah SWT." Jadi Allah menyuruh kita untuk bertakwa dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu, yang dikatakan takwa, yaitu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharap ganjaran dari Allah. Dan kita menjauhkan larangan dari Allah, menjauhkan maksiat dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Jadi takwa, melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya, dengan dasar Quran dan Sunnah. Karena mengharap ganjaran dari Allah dan kita meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan larangan itu dengan cahaya dari Allah, dengan dasar nas dari Al-Quran dan Sunnah, karena takut kepada azab Allah. Jadi kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Apakah kita di rumah, di masjid, di tempat pekerjaan, di kantor, kita bertakwa kepada Allah SWT. Kita laksanakan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan kita menjauhkan apa yang dilarang. Meskipun orang tua kita tidak melihat, istri kita tidak melihat, anak kita tidak melihat, orang tua kita tidak melihat, teman kita tidak melihat, tetapi kita harus takwa kepada Allah. Di mana saja kita berada, bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengawasi kita, maka kita melaksanakan apa yang Allah sudah bebankan kepada kita, dan kita menjauhkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Dan untuk takwa ini, yaitu kita harus terus menuntut ilmu, dan harus kita mengamalkan amal soleh, dan kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena seseorang tidak mungkin bisa mencapai takwa tanpa dia talabul ilmi. Tidak mungkin dia mencapai takwa tanpa dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tidak mungkin dia mencapai takwa tanpa dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi yang ketiga ini, saya ingatkan kepada antum untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini yang dipesankan oleh Allah kepada seluruh manusia dan diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan manfaat dari takwa ini sangat besar. Jadi kita bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi bukan pada daurah ini saja kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya di masjid saja, di tempat pekerjaan, di perjalanan, di kantor, di tempat kuliah, di kampus, di pasar, di tempat perdagangan, di mana saja kita bertakwa kepada Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ikhwanul Fiddin Azakumullah yang keempat, saya ingatkan antum, yaitu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu ini sangat berharga. Kalau orang kafir itu memanfaatkan waktu untuk baca yang tidak bermanfaat, maka antum manfaatkan waktu untuk membaca yang bermanfaat. Banyak waktu yang luang yang Allah berikan kepada antum untuk baca Al-Quran. Hafalkan Quran. Hafalkan. Ada waktu untuk baca hadis. Ada waktu untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Maka antum miliki buku-buku yang bermanfaat, baca. Dengarkan kaset-kaset yang menjelaskan tentang tauhid, tentang ibadah, yang lainnya. Itu antum manfaatkan. Jadi jangan kita buang-buang waktu. Saya sudah bawakan kemarin tentang hadis Nabi. Di antara empat pertanyaan akan ditanya oleh Allah. Yang pertama apa? Wa'an umrihi fima asna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Kalau bicara soal umur berarti bicara soal waktu. Kita akan ditanya oleh Allah waktu kita. Makanya orang yang paling merugi di muka bumi ini orang-orang yang menyanyiakan waktu. Waktu ini merupakan ra'sul mal. Ra'sul mal artinya sebagai pokok modal. Maka kata Nabi, ketika Nabi berwasiat kepada Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah kamu jadi dunia ini seperti orang asing atau orang yang safar. Orang asing atau orang yang safar inginnya dia untuk kembali ke rumahnya. Ditugaskan umpamanya sepekan, dia berusaha menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka 4 hari. Karena dia sudah rindu kepada istrinya, rindu kepada anaknya, ingin cepat pulang. Itu musafir seperti itu. Tidak mau yang musafir berlama-lama di negeri orang. Dia ingin kembali kepada keluarganya. Jadilah dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Karena dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita di akhirat. Sementara kita hidup ini. Makanya kata Abdullah bin Umar setelah nasihat Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, iza amsaita fala tanzilis sabah, wa iza aslahta fala tanzilis masa, wa khud min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Ada waktu sore, waktu luang, kesempatan, manfaatkan untuk baca. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi, dengarkan kaset yang bermanfaat. Tiba waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Manfaatkan waktu itu. Gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Gunakan hidup kamu sebelum mati. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu nasihat Abdullah bin Umar. Maka waktu ini sangat bermanfaat. Makanya orang yang merugi, kata Allah, yaitu orang yang menyanyiakan waktu, yang tidak berilmu, yang tidak beramal saleh. Wal asri, innal insana fi khusrin illa ladina amanu wa aminu salihah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Kemudian setelah kita manfaatkan waktu, dan banyak waktu yang bisa antum manfaatkan waktu libur untuk belajar, untuk baca Al-Quran, ini manfaatkan. Kemudian yang kelima, yaitu ilmu yang sudah kita dapati ini, yang sudah kita peroleh, kita harus berusaha untuk mendakwakannya. Di samping kita mengamalkannya, kita harus mendakwakannya. Kita tidak dibenarkan untuk koleksi ilmu. Kita harus mengamalkan, dan kita berusaha untuk berdakwah. Yang pertama yang harus kita dakwakan siapa? Keluarga. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi kita ajak keluarga kita untuk kembali ke jalan yang hak. Keluarga kita yang mengikuti kesyirikan, bid'ah, maksiat, kita ajak dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik agar mereka kembali. Setelah itu, saudara-saudara kita yang lainnya. Setelah itu, teman-teman kita. Kita ajak tetap. Kita kasihan kepada mereka, mereka terfitnah. Dengan dunia, terfitnah juga dengan syubhat. Maka dengan kesabaran kita, dengan lemah lembut kita, kita berusaha untuk mendakwahkan. Dan antum ingat, keberadaan antum di satu tempat itu harus punya pengaruh. Antum dalam keluarga harus punya pengaruh. Antum dalam masyarakat harus punya pengaruh. Sekarang antum lihat. Orang-orang yang berbuat maksiat dalam satu keluarga, itu mempengaruhi keluarga yang lain. Antum bisa lihat. Orang yang berbuat bid'ah, mempengaruhi kepada keluarganya dan mengajak kepada bid'ahnya. Kalau mereka bisa, yang berbuat maksiat, yang berbuat bid'ah, yang kufur, mempengaruhi orang lain, kenapa kita gak bisa? Kita yang sudah diberikan oleh Allah sedikit ilmu, ya kita harus berusaha mempengaruhi orang lain. Jangan kita dipengaruhi oleh orang yang berbuat bidah. Jangan kita dipengaruhi orang yang berbuat maksiat. Kita menularkan yang manfaat kepada orang yang berbuat maksiat. Supaya dia taubat kepada Allah. Jangan terbalik. Jangan kita yang sudah ngaji justru dipengaruhi. Dibawa. Justru kita yang sudah ngaji mengajak orang ini yang tidak ngaji ke jalan yang benar. Kita pengaruhi mereka. Ya itu perhatikan. Bahwa kita harus bermanfaat buat orang lain. Yang sebaik-baik manusia Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik buat manusia yang lain. Dan antum belajar terus dan dakwah ini fadilahnya sangat besar. Di muka bumi enggak ada perkataan yang paling baik melakukan dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada di muka bumi ini kata Allah. Perkataan yang paling baik melakukan orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal saleh. Dan dia mengatakan dirinya orang muslim. Jadi antum perhatikan, kalau ahlul bid'ah terus tidak berhenti berdakwah. Kalau ahlul syirik terus tidak berhenti berdakwah. Ahlul kufur demikian juga. Ahlul maksiat terus mengajak temannya. Selalu mempengaruhi teman. Setiap hari libur, mesti orang yang berbuat maksiat mempengaruhi temannya. Yuk kita nonton ini. Yuk kita kesini. Mesti itu. Ahlul maksiat. Kenapa kita tidak bisa mengajak mereka untuk berbuat kebaikan? Mengajak mereka untuk sholat. Mengajak mereka untuk ngaji. Mengajak mereka untuk beramal soleh. Mengajak mereka untuk istiqomah. Itu harus kita perhatikan. Jadi kita harus mempunyai pengaruh kepada yang lainnya. Menularkan yang baik. Kalau mereka terus tidak berhenti. Kok antum bisa lihat teman-teman antum yang maksiat. Teman-teman antum yang bid'ah. Setiap hari libur mesti mengajak kepada yang maksiat. Ada waktu luang mesti mengajak maksiat. Kenapa kita tidak mengajak mereka kepada kebaikan? Jadi kita jangan terpengaruh dengan mereka. Kalau mereka bisa berbuat, kita juga harus bisa berbuat untuk kebaikan. Dan itu ganjarannya sangat besar. Kita tunjuki satu orang, itu fadilahnya seperti kata Nabi, onta-onta yang merah. Lebih mahal dari onta yang merah. Tunjuki satu orang. Makanya kalau antum ada waktu luang, teman-teman antum yang ada di beberapa tempat, antum datangi, antum kunjungi. Ziarah kepada mereka, ajak mereka. Ya kita harus korban waktu, korban harta. Tapi itu fadilah. Fadilah. Untuk manfaatnya sangat besar. Datangi mereka. Mereka kesian. Mereka gak ngerti agama. Datang dari Indonesia ini tidak punya agama. Nol agama mereka. Di sini dirusak oleh orang-orang yang lebih dahulu dari dia. Nah kita dakwahkan. Kalau yang ahlul bidah terus berdakwah, kenapa kita enggak dakwahkan? Pertama yang saya ingatkan juga, antum pertama kirimkan surat kepada keluarga. Kirimkan surat, kaset, buku kepada keluarga supaya mereka ngerti. Kemudian kepada teman-teman kita yang ada di sini. Kemudian yang keenam, ikhwan fillah jazakumullah. Yang keenam, antum di sini alhamdulillah dengan karunia Allah antum mendapatkan pekerjaan. Yang pekerjaan itu mendapatkan hasil rezeki yang besar. Maka antum harus berkorban. Harta ini harus dikorbankan. Gak bisa kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita gak mau berjuang dakwah dengan harta kita. Kita tolong keluarga kita, kita tolong juga orang tua kita, kita bantu dakwah ini. Dan dakwah ini gak akan bisa tegak tanpa ada orang yang membantu. Pertama yang membantu dakwah ini bisa tegak, Allah SWT. Yang kedua, ya kita harus korban. Maka dalam ayat Al-Quran banyak sekali disuruh kita apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. Semuanya. Kita lihat para sahabat berjuang dengan hartanya. Dan tegaknya dakwah Rasulullah, ada orang-orang yang berani mendakwahkan kebenaran dan ada orang-orang yang menyumbangkan hartanya dan tidak takut fakir. Makanya semuanya, laki dan perempuan bersedekah. Menyumbang. Maka kita demikian juga. Antum lihat. Ya. Orang-orang yang berbuat bid'ah, untuk acara bid'ah, apakah bentuknya, apakah maulid yang lain? Berapa juta mereka keluarkan untuk itu? Mereka berani. Untuk maksiat, tentunya teman-teman antum. Yang waktu liburan, untuk mendatangkan orang artis, untuk dangdut, untuk yang lain. Apa bisa kita uang untuk itu? Mereka gak takut. Mereka tidak takut mengeluarkan hartanya. Tapi kita kadang-kadang, kalau sudah kita sudah masuk kepada sunnah, kita mulai bakhil. Setan mulai menggoda kita. Bakhil, pelit, kikir. Sayang kita mengeluarkan harta. Padahal yang laki dan perempuan harus mengeluarkan hartanya. Tidak orang ini. Dakwah ini akan terjadi dengan orang-orang yang betul-betul menginfakkan hartanya. Dan harta itu tidak akan kurang dengan sebab sedekah. Kata Nabi, "Mana qasat malun min sadaqatin?" tidak akan kurang harta kita dengan sebab sedekah. Maka antum perjuangkan, antum korbankan harta ini, beli kaset, beli buku hadiah kepada teman, hadiah kepada saudara. Untuk apa yang bisa dibantu, antum bantu dakwah. Terus seperti itu. Jangan berhitung dalam masalah harta ini, jangan berhitung untuk dakwah ini. Sebab itu yang kita lihat bahwa dakwah ini bisa berkembang dengan banyaknya orang-orang yang membantu dakwah ini. Melihat ahlul bidah berkembang. Mereka punya pesantren, mereka punya tanah, mereka punya masjid, mereka punya fasilitas. Banyak orang yang membantu. Dan mereka tidak sadar untuk mengorbankan itu. Kalau mereka yang bidah seperti itu, kenapa kita yang mengikuti sunnah tidak mau untuk berjuang? Jadi jangan kesadaran itu terus diingatkan. Kita sudah lebih sadar dari mereka. Orang ahlul bidah itu disebutkan oleh para ulama orang yang hatinya gelap. Mereka hatinya gelap. Kehidupannya gelap. Dalam kitab Nurus Sunnah wa Zunul Bid'ah, Cahaya Sunnah dan Kegelapan Bid'ah yang sudah diterjemahkan itu, disebutkan bahwa ahlul bid'ah itu hatinya gelap. Kehidupannya gelap. Tapi mereka masih mau mendukung kebid'ah itu dengan hatanya. Kenapa kita yang diberikan cahaya oleh Allah Sunnah tidak mau kita untuk berkorban? Kita harus berkorban. Kata kita untuk menegakkan dakwah salaf ini. Untuk dakwah sunnah ini agar berkembang. Kalau orang yang maksiat berani mengucapkannya, orang yang syirik untuk tamasya, untuk segala macam mereka korbankan, kenapa kita tidak? Dan ini manfaatnya dan ganjaran sangat besar. Orang yang sedekah itu akan diberikan ganjaran Allah berlipat ganda. Dan itu besar ganjarannya dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin azakumullah, yang ketujuh yang perlu saya ingatkan untuk saya dan untuk antum sekalian, kita harus terus muhasabah terhadap perjalanan hidup kita dan juga muraqabah. Kita muhasabah, artinya kita menghitung-hitung dari perjalanan hidup kita ini, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita dapat dari Islam ini, dan berapa dosa yang sudah kita lakukan, kita muhasabah. Dan banyak kali dosa yang kita lakukan, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muraqabah juga. Muraqabah, selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Di mana saja kita berada, Allah selalu mengawasi kita. Dan kita selalu bertaubat kepada Allah, karena setiap kita ini banyak berbuat salah dan berbuat dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah, berbuat dosa. Dan yang terbaik dari yang berbuat dosa yang bertaubat kepada Allah SWT. Setiap anak Adam berbuat salah. Setiap anak Adam berbuat dosa. Dan yang terbaik dari yang berbuat dosa, yaitu yang bertaubat. Maka kita ingatkan diri kita, saya, antum, keluarga, ingatkan bahwa kita ini banyak dosa. Kita muhasabah, menghitung tentang apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita ingatkan teman-teman kita bahwa kita pasti akan mati dan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan kita harus melihat bahwa kita pasti akan mati dan kita disuruh oleh Allah mempersiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan kita melihat ayatnya di dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat 18. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, walatanzur nafsum ma qaddamat lighat, وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan dalam seorang memperhatikan apa yang ia sudah siapkan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari kiamat, apa yang sudah dia persiapkan untuk hari kiamat itu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita harus melihat bahwa kita semua pasti akan mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita akan disempurnakan ganjaran kita nanti pada hari kiamat dari apa yang kita lakukan. Antum lihat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin za'iqatul maut, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Jadi Allah menyebutkan yang pertama dalam ayat ini, bahwa kita pasti akan mati. Apakah kita remaja, pemuda, sudah tua, kita pasti akan mati. Dan kita akan disempurnakan ganjaran kita pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Jadi ukuran sukses bukan harta, bukan kedudukan, bukan titel, bukan gelar, bukan jabatan, bukan uang, bukan. Itu bukan ukuran keberhasilan, bukan ukuran sukses. Ukuran sukses apabila kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, itulah orang yang sukses. Kemudian Allah ingatkan kita bahwa dunia ini tidak ada arti apa-apa. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu, memperdayakan, yang tidak ada arti apa-apa. Wah, dunia ini, kata Rasulullah, lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini, kalau seandainya berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir tidak akan diberikan seteguk air oleh Allah. Wah, dunia ini tidak ada hasilnya. Karena kita hidup dunia ini untuk mencari akhirat. Tujuan kita semua adalah akhirat. Sebagaimana para sahabat, Ridwanullah Azma'in. Ikhwan fillah, jazakumullah, itu yang bisa saya ingatkan kepada antum dalam penutupan daurah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.